Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa pada pagi hari ini, insya Allah hari yang cerah, dan untuk pertama kalinya mungkin ana memberikan faedah untuk diri ana sendiri dan untuk kalian. Di markis ini, markis salafi, fa insya Allah majelis sunnah, majelis kita insya Allah majelis barokah insya Allah. Dan sebagaimana yang kita ketahui, an-nasihah, perlu bagi kita. At-tanasuh baina ikhwah wa baina tulab itu sangat penting dan perlu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Asyahid fi hadhihi ayah wa tawasaw bis sabr, yaitu sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian kecuali yaitu orang-orang yang beriman, yang saling menasihati. Untuk apa? Untuk menjalankan sebuah kebenaran. Dan orang-orang yang saling menasihati untuk saling bersabar. Jadi syahidnya di sini saling tanasuh baina ikhwah wa baina tulab. Enggak ada intinya apa namanya, nasihat itu enggak harus misalnya sesama selevel, enggak. Hari bisa dari yang kibar sama yang sigor, baik yang sigor kepada yang kibar, seperti itu. Kemudian disebutkan dalam bait syair bahwasanya seseorang itu jika ada orang yang menasihatin atau memberi faedah, kemudian dia tidak menerimanya, maka mereka itu akan menjauh dari kebenaran. Yaitu syairnya adalah layam taufiq biqalilatil maidati walam yasdad bikasratiha illa ba'uda atau illa dulalah, seperti itu. Tidak akanlah bermanfaat sedikitnya nasihat orang yang memberikan nasihat, ya, apalagi banyak memberikan nasihat banyak tapi dia tidak yaltafid ilaih, tidak yaltafid kepada apa yang kebenaran yang dia ia bawa, maka illa ba'uda atau illa dolala, yaitu dia bisa menjauh dari al-haq seperti itu. Kemudian alhamdulillah kita fa insyaallah pada hari ini kedatangan tamu yang agung, beliau termasuk Syekh Kibar Indana, termasuk dari Masyayikhuna fi Yaman. Dan untuk itu biasanya al-ilmu yu'ta, maksudnya ilmu itu didatangi, ya, sebagaimana kami melakukan rihlah fi thalabil ilm ila Yaman, yaitu melakukan rihlah fi thalabil ilm ila Yaman. Sedangkan sekarang al-ilmu ya'ti, saya datang ke sini, maka itu merupakan sebuah nikmah yang besar yang patut kita syukuri. Dan enggak semua thalibul ilmi atau markis salafiyin bisa mendapati apa yang apa ya yang kalian dapati. Misalnya setiap tahun di sini pasti kedatangan masyayikh dari Yaman. Maka untuk itu fa insyaallah kita saling mudzakarah atau saling muhasabah tentang pentingnya thalibul ilm. Apa sih tujuan kita pergi ke pondok? Tak lain adalah pertama tujuan untuk menuntut ilmu adalah yaitu raf'ul jahli an nafsih, mengangkat kebodohan dari diri kita. Dan apa itu al-jahl? Berkata Ibnu Qayyim dalam bait syairnya, al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fi tarkibi muttafiqani. Ilmun minal Qur'ani wa ilmun minal sunnah. Terus wa tabibu daka al-alim wa rabbani. Al-jahl itu adalah sebuah penyakit. Wa shifa'uhu amrani, dan untuk menyembuhkannya adalah ada dua perkara. Wa shifa'uhu amrani fi tarkibi mutafiqani, yaitu untuk menyembuhkan kebodohan itu ada dua perkara yang disepakati, yaitu al-ilmu minal Qur'an wa minas sunnah. Ilmu dari Al-Qur'an, yaitu dari kalamullah, dan dari as-sunnah, yaitu dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan buat tabib, yaitu dokternya adalah bagaimana kita misalnya belajar Al-Qur'an, belajar hadis kalau tanpa pembimbing, makanya perlunya pembimbing, yaitu dokternya, yaitu al-alim ar-rabbani. Disebutkan di kitab Taujihat Muhimmah li Syabab karya Syekh Shalih Al-Fauzan, La ta'khud dinaka illa an alimin taqiyin. Kama qala Allah Ta'ala, innama yakhshawlaha min ibadihil ulama. Khud minal ulama alladina yakhshawna Allah bisyartain, ayyakuna aliman wa ayyakuna yakhshawlah. Disebutkan, beliau menyebutkan, hafizahullah Ta'ala, janganlah engkau mengambil agama ini kecuali dari seorang yang alim taqi, alimin taqin. Kemudian apa dalilnya? Sebagainya firman Allah Ta'ala, innama yasawlaha min ibadihil ulama. Sungguhnya orang yang memiliki khasyah kepada Allah adalah al-ulama. Maka khud, ambillah minal ulama alladzina yasawnaullah, yang mereka itu memiliki khasyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisyartain, dengan dua syarat. Ayyakuna aliman, yang dia itu seorang yang alim, benar-benar alim. Wa ayyakuna yasyaullah, dan dia itu memiliki khasyah kepada Allah. Nah, ada di sana, di sekitar kita, orang mengaku alim. Maka kita harus lihat dia memiliki rasa khasyah apa enggak. Misalnya dari segi makanannya dilihat, dia dari hasil haram atau halal atau semisalnya, dari ucapannya misalnya seperti itu. Jadi ana nasihatkan untuk ana sendiri dan antum sekalian, bersemangatlah dalam menuntut ilmu, mengangkat diri kebodohan yang ada diri kita. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, rawi Muslim, ikhris ala mayan fa'uk fasta'in billah wala ta'jas. Ya, bersemangatlah dari perkara-perkara yang bermanfaat bagimu, fasta'in billah, dan mintalah pertolongan dalam menuntut ilmu tersebut kepada Allah. Wala ta'jas, maka jangan merasa lemah. Ya. Jangan merasa lemah. Kemudian bahwasanya menuntut ilmu itu banyak fawaidahnya. Salah satunya adalah disamakan kedudukan seorang yang menuntut ilmu seperti kedudukan orang yang berjihad di jalan Allah. Sebagaimana hadis Anas rawahu Tirmidzi wa hadis Hasan, man talabal ilma, ya, man talabal ilma wa kana fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka kana fi sabilillah. Al-makna mujahid fi sabilillah. Dia berjihad di jalan Allah sampai dia kembali. Pertama, tadi bahasanya talibul ilm itu kedudukannya sama seperti mujahid. Yang kedua, di surat Al-Imran, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi bil qist. Bahasanya kedudukannya adalah disamakan persaksiannya seperti persaksian malaikat. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi bil qist. Qaimam bil qist. Maka untuk itu anda nasihatkan untuk diri kita semua untuk bersemangat ketika nanti Syekh Muhammad Mani hafizahullah ta'ala memberikan faedah untuk kalian. Ya, hendaknya kita kalau misalnya mampu untuk menulis dari penjelasan beliau, tulis. Kalau tidak mampu, tulis terjemahannya yang diterjemahkan oleh asatidah kita. Berkata syair mengatakan, al-ilmu sayyidun wal-kitabatu qayyidu sayyid suyudaka bil khibali wasiqah. Ya. Jadi ilmu itu buruan ya, seperti binatang buruan. Wal kitabatu qayyidu, dan kitab itu, nulis tulisan itu adalah qayyidu, yaitu untuk mengambil ilmu tersebut, untuk mengikatnya. Kalibnya apa? Seandainya buruan itu untuk mengikatnya. Maka ketika kita menulis faedah itu, maka cara mengikatnya dengan apa? Menulis. Kalau masalahnya adalah untuk zaman sekarang, dobetnya adalah dobet kitab. Illa man rahimahullah, kalau dobet sadar. Fa insyaallah dengan sedikitnya catatan faedah sedikit demi sedikit, insyaallah sehari, seminggu, sebulan, setahun, dan antum misalnya di sini lama, insya Allah lebih dari berapa buku tulis penuh dengan fawaid. Disebutkan dari permisalan apa, berkata Al-Imam Al-Mubarak tentang kaifiyah menuntut ilmu, yaitu apa, yaitu al-ilmu awalul ilmi atau awalul al-ilm an-niyah, jadi meluruskan niat-niat kalian. Summa al-istima', yaitu mendengar dari kalam masyayikh, kalam asatidah. Summa al-fahm, yaitu memahami maknanya apa sih yang beliau terangkan, harus paham. Kemudian adalah setelah fahm, al-hifdz, yaitu menghafalnya. Kalau sudah hafal, apa yang dilakukan? An-nasyr, yaitu mendakwahkannya apa yang kita mampu. Setelah misalnya menghafal ini, menghafal itu, mendakwah sebagaimana hadis Amr Abdullah bin Amr bin As rawal Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israel wala kharaj, faman kadaba alayya muta'amidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar. Sayatnya adalah balighu anni walau ayah, sampaikan tentangku, ya tentang hadis beliau, walau ayah, itu menunjukkan bahwasanya diwajibkan orang yang sudah mempunyai mampu al ilmu, mempunyai ilmu untuk mendakwahkannya, walaupun walau ayah. Wa hadisu an bani Israil wala kharaj, dan ceritakan tentang bani Israil wala kharaj, dan itu pun enggak ada salahnya kalau anda sebutkan kalau itu riwayat dari bani Israil, yaitu hadisnya misalnya sahih. Tapi kebanyakan dari kisah-kisah bani Israil dhaif. Sebaman kadaba alaiya, barang siapa berdusta kepadaku, mu'tamidan sengaja, falatabawa maq'adahu minan nar, maka bersiaplah pasnya tempat duduknya baginya adalah neraka. Rawal Bukhari. Jadi setelah kita tahu bahwasanya tujuan yang pertama kali kita menuntut ilmu apa tadi? Hendak anda, ya akhi sakir, man, ismuk, masmuk, Ibrahim, apa tujuan menuntut ilmu? Yaitu raf'ul jahli an nafsih, mengangkat kebodohan dari diri kita. Ya. Kemudian suatu kenikmatan yang kita rasakan dan antum, bahasanya kita selalu atau masih di bawah bimbingan para ulama as-salafi, dan itu merupakan suatu nikmah yang besar. Dan apalagi tiap tahunnya Mas Syaikh Yaman pasti atau paling tidak datang ke sini ya. Bagaimana ketika kami rasakan kita, ketika kami keluar dari Dammaj ila Sana'a, terasa sedih sekali. Begitu juga ketika kami keluar dari Yaman kemarin, terasa sedih. Begitu jauh dari thalabul ilm, dari masyayikh-masyayikh kita, dari pelajaran-pelajaran beliau dan faedah-faedah beliau, maka selama ada kesempatan untuk belajar bersama masyayikh, maka selainnya kita harus semangat. Bagaimana rasanya seandainya tak pernah kita mendengar fawaid atau faedah dari masyayikh as-salafi, maka hati ini akan seperti hati yang sakit keras karena kurangnya ilmu atau faedah dari orang yang alim. Maka sebelum atau selama masih ada masyayikh ahlus sunnah, maka hendaknya kita memberikan inayah untuk bermajelis bersama masyayikh ahlus sunnah wal jamaah. Bagaimana seandainya masyayikh atau syekh kita atau kita dijauhkan dari ulama, makanya ilmu tidak akan tersebar. Ya. Mungkin kalau orang awam, kalau ibaratnya enggak peduli ini, wallahu alam, enggak peduli masalah ini salafi atau apa, yang penting ada yang bisa membaca abata, mungkin jadi dijadikan ulama. Ya, sebagaimana hadis Abdullah bin Amr bin As tafakun alaih, inna allaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yakbidul ilma bikabdil ulama hatta idha la yubki aliman ittakhadan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mutafakun alaih. Disebutkan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya innallaha la yakbidul ilma, sesungguhnya Allah itu tidak akan mencabut suatu ilmu, intiza'an yantazi'uhu minal ibad, secara seketika dari para hambanya. Walakin akan tetapi yakbidul ilm bikabdil ulama, dengan apa? Memanfaatkan, mewafatkan, yaitu al ulama. Kemudian kata idalam yubki aliman, maka ketika tidak tersisa satu pun seorang alim, itakhadan nasur usan juala, maka orang-orang bodoh dikarenakan manusia, ya, mengambil seseorang yang bodoh pula untuk dijadikan apa? Seorang ulama, seorang alim. Dan itu wakil, kita lihat sekarang wakil, ya, sekitar kita itu kelihatan wakil. Fasu'ilu fa'aftau bigoiri ilmin, maka orang bodoh meminta fatwa kepada orang bodoh. Fasu'ilu wa'aftau, apa yang terjadi hasilnya? Fadallu adallu, mereka sesat, ya, fatwanya sesat, orangnya sesat, fadallu, dan mereka saling menyesatkan diri-diri mereka, ya, seperti itu. Kemudian setelah kita mengetahui bahwasanya kebersamaan kita, atau kita membutuhkan seorang alim untuk apa, untuk memberikan atau menasihat kita, menunjukkan kita ke jalan yang benar, maka untuk itu ketika Syekh datang ke sini nantinya ketika memberi dars, maka tulis qayyid syuyudaka, katanya, ya, qayyid syuyudaka, ikatlah buruanmu. Itu fawaidah dari Syekh, itu ditulis sedikit sedikit sedikit, lama-lama menjadi bukit faedahnya. Al-yawma syai'un, kata orang syair, al-yawma syai'un, apa seterusnya? Siapa yang hafal? Al-yawma syai'un, nah, al-yawma syai'un wa ghadan misluhu min nuhbatil ilmi allati tultaqat yukhasilu biha, yukhasilu mar'u biha hikmatan, innamal sayl istima'un nukat, ya, al-yawma sayun, sekarang segini, al-yawma sayun wa ghadan mislu, ya, sedikit, hari ini sama, besok-besok akhirnya menambah, min akubatil ilmi allati tultaqat, dari kumpulan-kumpulan, ya, sedikit-sedikit kumpulan-kumpulan dari faedah alat itu takutnya yang dipilih, ilmu yang dipilih hasilnya faedah-faedah. Jadi saya kan enggak semuanya dari beliau menerangkan A sampai Z misalnya, itu enggak mungkin kita nulis semuanya, maka kita pilih mana yang kita pahami. Yukhasilu mar'u biha hikmatan, maka dengan itu faedah-faedah yang kita tulis, maka seseorang itu akan mendapat namanya hikmah, al-ilm, faedah. Terus yukhasilu mar'u biha hikmatan inna masail, bahasanya air, air bah, air apa, banjir itu ya, innama istima'un nukot, itu dari tetesan air hujan. Begitu juga al ilmu faedah, atau kita menghafal sedikit demi sedikit, jangan terlalu banyak nanti muntah katanya orang ya. Makanya disebutkan siapa, Qatadah rahimahullah ta'ala, man naam man talabal ilma jumlatan ya fadhabat jumlatan, barang siapa nut ilmu secara jumlah, atau man khafida ilma jumlatan fadhabat jumlatan, maka akan cepat pergi seketika. Misalnya sekarang ngapal hadis 10, besok 10, tapi enggak merojaah, nambah aja. Kalau misalnya sehari sehadis. Innama kunna natlubul ilma hadisan. Kat, ya. Sungguhnya kami dulu menuntut ilmu, menghafal hadis dengan satu hadis. Seperti itu. Atau dua hadis. Ya. Seperti itu. Kemudian disebutkan permisalan, ya, ketika orang menuntut ilmu, ya kita sadari, misalnya kita di sini semua antum temannya satunya selesai Al-Quran cepat sekali. Yang satunya lagi misalnya ya agak mungkin lama selesainya, maka permisalan itu disebutkan dalam hadis Abu Musa, radhiyallahu an, hadis muttafaqun alaih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalu ma ba'asanillahu bihi minal huda wal ilm kamasalin ghaisin asoba ardon, ya. Permisalan Allah mengutusku, ya, dengannya, dengan apa, yaitu minal ilm wal huda, dari perkara ilmu dan huda, kamasalin ghaisin, seperti air hujan, asoba ardon, yaitu seperti air hujan yang jatuh ke bumi, ya, mengenai tanah, ya. Fakanat minha ta'ifatun thayyibatun qablatil ma, di sana ada tanah yang mudah menyerap, ya, tanah yang subur, qablatil ma, menyerap air mudah, ya. Ketika air hujan turun mengenai tanah tersebut, maka mudah menyerap. Ya, ya, ini permisalan-permisalan yang masing-masing muda-muda ini, yang kecil-kecil. Kalau dikasih kita faedah, mudah sekali untuk menghafalnya. Ya. Fakanat min hatoifatun thayyibatun qiblatil ma, ya. Qiblatil ma fa anbatat kala wa usba katsir. Nah, itu yang bisa menumbuhkan. Tanah subur itu kalau kena air bisa menumbuhkan rerumputan. Terus wakana minha ajadibul ma, dan karena di sana juga ada tanah yang hanya cuma menggenang, ya. Menggenang maksudnya mendapatkan atau menghafalnya tapi atau memahaminya tapi enggak seperti yang awal tadi, tanah yang subur tadi. Kemudian setelahnya fasyaribu fanafa'allahu bihan nasa, maka Allah memberikan manfaat, ya, air hujan tersebut kepada manusia. Fasyaribu minha, maka dia meminum air tersebut. Wasaku wazara'u, yaitu mengairi ternaknya dan mengairi sawahnya. Wa asaba ta'ifatan ukhra, di sana juga air hujan yang menimpa tanah yang lain. Apa itu? Innamahiyakoi'an. Nah, itu innamahiyakoi'an. La tumsikum ma'an wa la tumbitul kala. Yaitu yang tidak, tanah yang tidak bisa menumbuhkan tanaman dan jadi tanahnya itu adalah tanah gersang. Ya, tanah gersang. Terus disebutkan bahasanya fadzalika masalu man faquha fid dinillah. Ya. Fanafa'ahu ma ba'asinallahu bi fa'allima wa 'allama. Maka permisalan ini, permisalan yang awal tadi, yaitu yang tanah subur yang mudah menghafal, ya, itu ibaratnya, dan orang yang bisa paham saja, misalnya yang tanahnya tadi adalah tanah yang menggenang, mendapat ilmu menggenang, ya, dipaham tapi pahamnya enggak cepat gitu ya, atau menghafalnya agak lambat-lambat. Yaitu permisalan demikian itu adalah permisalan orang yang bertafaqquh fid din, yaitu menuntut ilmu dalam jalan Allah. Fanafa'ahu ma ba'asanillahu bih, yaitu dia Allah memberikan manfaat sebagaimana, atau dia memberi manfaat, mendapatkan manfaat dari ilmunya. Wa alima wa alama, kemudian dia mengajari, menuntut ilmu dan mengajarinya. Wa masalu, ya, dan permisalan. Wa masalu man lam yakbal, wa masalu lam yatalfit bidali karosan, dan permisalan orang-orang yang tidak mau menengok atau tidak mau menuntut ilmu, seperti orang-orang awam, ya, yang tadi yang tanah gersang, orang dikasih ini haram, ini halal, tetap aja dia melakukannya, melakukan ke hal-hal tersebut. Terus wa malam yakbal hudaula alladzi ursiltu, permisalan orang-orang yang tidak menoleh atau tidak menerima petunjuk yang Allah utus kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis muttafaqun alaih. Maka untuk itu kita tentunya harus lebih semangat. Jangan kayak gini misalnya taklim masih ngantuk, ya. Apa nasihatnya Syekh Yahya, Syekh Mukbir rahimahullah taala fi kitab Makhraj minal Fitan, apa? Ammal ladzi la ya'rifu qadral ilmi au ya'rifuhu summa lam yastahid fi tahsilihi fil laili na'umun wa fin nahari na'umun au kasulun fi au kasulun malkil waqal fil mutanazzihati laisa lahu qasdun illa ijrafiha ala nafsihi. Barang siapa, ya, adapun orang yang tidak mengetahui kemampuan dirinya ketika dia menuntut ilmu atau mengetahuinya, misalnya saya kalau menghafal mampunya cuman 2 hadis, Ya sudah, dia mampu. Kemudian ada yang tidak mengetahui berapa kemampuannya. Ngapal aja sembarangan ya, 10 hadis, besok 10 hadis, sekarang 2 hadis, besok 5 hadis kayak gitu. Jadi dia belum tahu. Fitasil ilmi ya. Amal ladzi ya'rifu qadral ilmi au ya'rifuhu fitasil ilmi, dalam menuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu, summa lam yastahid, kemudian dia tidak apa? Tidak bersungguh-sungguh. Ya, tidak bersungguh. Fil laili na'umun. Kalau malam hari misalnya waktunya bisa untuk murojaah atau ya mutalaah, terus fil nahari na'umun. Siang harinya juga tidur-tiduran. Terus kemudian apa? Dia kasulun au kasul ma'akil waqal. Dia bermalas-malas dengan apa? Dengan ngobrol sana ngobrol sini. Wa fil mutanaziyati laisa lahu qasdun, tidak ada dan tidak ada tujuan baginya kecuali membersihkan dirinya dari perkara apa? Ya. Kecuali dia itu hanya untuk menyenangkan diri sendirinya. Ya. Jadi enggak ada ijtihad. Ya. Ijtihad. Dan ijtihad itu adalah al-istimrar, kata saya al-istimrar wal jid fil ilm fi fihi barokah, katanya. Yaitu al-istimrar dan jid sungguh-sungguh itu barokahnya banyak sekali ya. Ya. Sedikit tapi barokah. Kalau antum menghafal sedikit insya Allah barokah. Insya Allah. Kemudian setelah kita ketahui pentingnya bahasanya menuntut ilmu, maka tak lupa bahasanya semua ini tak lepas, terutama bagi santri-santri tak lepas dari orang tua, dorongan dari orang tua yang mendorong kita untuk senantiasa bersemangat bermajelis atau untuk tinggal di pondok, ya semua itu termasuk dari dorongan bantuan orang tua. Maka hendaknya antum sekalian selalu memberikan atau mendoakan bagi orang tuanya yang telah membantu kalian untuk thalabul ilm. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, tafaqqun alai idamata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salas illa min sadaqatin jariyatin wa ilmin aw yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'ula al-sahid an min waladin atau waladin salihin yad'ula, yaitu orang anak yang soleh yang dekat orang tuanya, itu termasuk suatu amalan yang tidak terputus ya. Maka hendak layaknya kita bersyukur dengan apa? Dengan mendoakan orang tua kita ya, yang telah melahirkan bagi kita, kemudian memberi kita kan kemudahan, memberikan kita bulgoh untuk menuntut ilmi ya. Karena bulgoh itu termasuk dari apa? Dari wasilah-wasilah untuk menuntut ilmi ya. Bagaimana perkataan Syafi'i, akhi lan tanal ilma illa bisittatin saunabika an tafsiliha bibayanin ya dakaan wa khirsun wastihadun wa bulgatun wa subati ustadin wa tuluz zamanin ya bulgo yaitu bekal ya buat kalian untuk membeli kitab ya berapa kan dari orang tuanya ya hendaknya kita bersyukur sebagaimana hadis Abu Hurairah rawi Abu Dawud wa qala alimah wadi'i rahimahullahu taala hadis sahih ala syarat muslim man la yaskurullah man la yaskurunas barang siapa tidak bersyukur kepada Allah maka dia tidak bersyukur pada manusia atau sebaliknya man yaskurunas man yaskurullah barang siapa tidak bersyukur pada manusia maka dia tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala ya. Mungkin itu aja yang dapat ana sampaikan bagi antum semua. Ikhris ikhris ikhrisu ya abna as-salafiyin ya. Masalahnya apa ya? Kita ini sudah asing misalnya. Kalau misalnya enggak semangat tergerus ya salafi ini. Nasihat dari saya mobil di kitab Ghoratul Asyritah yaitu judulnya Ghoratul Asyritah itu adalah perang tasjilat ya perang tasjilat perang rekaman intinya alaina jami'an ya annatawassa bitaqwallahi azza wajal ya wajib bagi kita untuk saling menasihati ya bitaqwallah bertakwa kepada Allah azza wajal wal jid wal istihad fi tahsil ilm ya jid wal istihad fi tahsil ilm itu bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu ya wa fahuwa ya sabilun najah yaitu ini adalah jalan yang paling beruntung yang benar ya huwa sabilun najah fi hadza zaman dan ini adalah jalan yang sangat beruntung fi hadzi zaman ya di zaman sekarang ya. Wa walladzi nastati'u bihi, nah itu dengan orang menuntut ilmu setelah dia mendapatkannya apa? Wa walladzi nastati'u bihi an numayyiza bainal haqq wal batil. Dia akan mengetahui mana yang hak, mana yang batil, wa dalal wal huda, dalal wal huda. Yang mana yang petunjuk dan ini mana yang sesat. Ya. Wa alaina ya. Dan wajib bagi kita 6 an natazawwada yaitu membekali diri-diri kita apa al-ilmun nafi' wa alaina an nakhrusa wajib bagi kita untuk apa an nakhrusa yaitu bersungguh-sungguh bersemangat ya ala iktina'i kutubus salaf untuk perhatian pada kutub-kutub ulama ahlussunnah as-salafiyin subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka